Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa arkanuhu sittatun, dan rukun-rukunnya ada 6 rukun iman. Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli wa lumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarih. Ini aslinya adalah isyarat kepada hadis Jibril, ya, yang akan juga dibawakan oleh beliau. Rukun iman itulah anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, hari akhir, dan beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, iman kepada Allah itu ya, meliputi wujud Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada rububiyah Allah, dan juga iman kepada asma wa sifat. Ya barakallahu fikum. Dan iman akan wujud Allah itu ditunjuki oleh fitrah, akal, syariat, dan his. Nah, padahal dibaca syarahnya di sini Pak Ahmad, Pak Munadi, apa boleh tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala wa arkanuhu sittatun, an tu'mina billahi, al imanu billahi yashmalu al imanu bi wujudi, al imana, al imana bi wujudi, al imana bi wujudi llahi wa bi anna allaha wahidun fi rububiyatihi wahidun bi ilahiyatihi istihqaqil ibadati, al ibadata maf'ul dari istihqaq, istihqaq masdar. Bisa jadi ini ya tadi. Ah, ada namanya al asma ta'mal amal fi'il. Isim-isim yang beramal amal fi'il di antaranya al masdar. Listiqaqihil ibadata wa annahu wahidun fi asma'ihi wa sifatuhu. Wa sifatihi. Laisa kamitslihi syai'un fi asma'ihi wa laisa kamitslihi syai'un fi sifatihi. Kama qala subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Fabayanu qawlihi an tu'mina billahi huwa syartut tauhidi kullihi. Nah, baik. Arkanuhu sittah, rukun-rukunnya ada 6. Ada beriman pada Allah. Iman pada Allah yasmalu, mencakup al-iman biwujudillah, beriman akan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengimani wujudnya Allah itu ditunjukkan oleh berbagai dalil. Dalil fitrah, dalil akal, dalil syara', dan dalil his. Ya. Kalau dalil fitrah jelas, semua makhluk difitrahkan oleh Allah untuk mengimani penciptanya, tanpa harus ada di perenungan, pengkajian, ya. Dan ini enggak berubah, ya, fitrah ini. Sampai datang nanti muncul di kalbunya beberapa penyimpangan, syubhat. Karena semua manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Ma min mauludin illa yuladu ala alal fitrah. Nah itu. Fa abawahu ayuhawidani au yunasirani au yumajisani. Nanti kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis, dan seterusnya. Dan ditunjukkan pula oleh dalil akal akan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk-makhluk ini semua, ya, dulu enggak ada, tidak mungkin tanpa ada pencipta. Pasti ada pencipta, dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, tidak mungkin muncul tiba-tiba. Nah, kalau dalil, kemudian dengan dalil syara', ini jelas banyak sekali. Ya, dalil syara'. Ya, dalil-dalil syariat yang menerangkan akan bahwasanya Allah sang pencipta ini banyak sekali. Ya, Allah ajak kita berpikir am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal ard bal la yuqinun. Nah, dalil his juga demikian. Ya, dalil his. Ya, kita mendengar, melihat, ya. Mendengar seruan dan seterusnya, kita rasakan ini semua. Ya, kita berdoa, ternyata doa kita dikabulkan. Beristighosah, istighosah kita dikabulkan. Nah ini kita melihat semuanya. Wa bi anna Allaha wahidun fi rububiyyati. Dan kita mengimani bahwasanya Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Ya. Artinya kita imani bahwasanya Allah Maha Esa dalam masalah penciptaan, pemberian rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ayo kita imani. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan segala perintah. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Rabb kalian. Ya. Dimiliknya lah segala kerajaan. Ya, walladzina tad'una min dunihi la yamlikuna min kitmir. Sedangkan tagut-tagut yang kalian sembah itu kitmir aja enggak punya. Selaput ari dari korma itu enggak punya. Ya. Taibarakallahu fikum. Nah, kalaupun ada nanti makhluk yang mengklaim rububiyah, itu cuman gaya-gayaan aja. Semisal Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, itu gaya-gayaan aja. Ya, gaya-gayaan. Karena di dalam kalbunya dia tahu, dia sedang terjadi paradoks di kalbunya. Ada suatu hal yang kontradiksi dengan ucapan dan keyakinan. Allah sebutkan mengenai hal ini, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka menentangnya, menentang bahwa Allah pencipta, padahal diri-diri mereka itu wastaiqanatha anfusuhum, diri-diri mereka itu sudah tahu yakin Allah yang sang pencipta. Namun kenapa mereka ngaku-ngaku kayak Firaun, ana rabbukumul a'la, ya dzulman wa uluwa, karena zalimnya, karena sombongannya. Ya. Taib. Bahkan Allah sebutkan laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira. Ya. Motor saya itu enggak. Nah. Kemudian lanjut lagi wa wahidun fi ilahiyatihi. Saya. Kayak kalau saya gimana Pak Yusuf? Motor saya. Antum yang itu ya, enggak ya? Motoran saya, masih Iya, dan wahidun fi ilahiyatihi, dan juga kita imani Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya, bahwa dialah yang disembah, yang tiada sekutu baginya. Ilah maknanya makhluk, makhluk maknanya ma'bud, yang ini sudah kita terangkan sebagaimana diterangkan oleh Syekh Shalih Ar-Rusyd di penjelasan makna la ilaha illallah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist dzalikum bi anna dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Naam. Kemudian listihqaqihi al-ibadatah. Kita yakini bahwa Allah, kita imani Allah itu Maha Esa dalam ilahiyah, dalam masalah ibadah, bahwa dia berhak untuk diibadahi, yang lain tidak. Bahkan Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa annahu wahidun fi asma'ihi wa sifatihi. Ya. Dan juga kita imani bahwasanya Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Nah, kita imani bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk walaupun namanya sama. Ya, walaupun namanya sama. Maka kita imani sifat-sifat Allah tanpa tamsil, menyerupakan dengan sifat makhluk walaupun namanya sama, karena kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan hakikat dari sifat. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Hakikatnya berbeda. Maka bila tamsil, bila takyif, tanpa memikirkan bagaimana bentuknya, bila ta'til, tanpa penolaknya, kita imani. Bila tahrif, tanpa mentahrif, memalingkan kemana yang lain. Nah ini walahul masalul a'la, milik Allah lah sifat-sifat yang tinggi. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, tidak ada yang sesuatu apapun yang sama serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha ya melihat. Nah, ada dua kelompok yang menyimpang dalam hal ini, yaitu kelompok Mu'attilah dan Musyabbihah. Musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah. Nah, Mu'attilah nanti ada yang kulli, ada yang juz'i. Nah, kalau yang Mu'attilah yang menolak seluruh sifat-sifat Allah, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah. Nah, kalau yang menolak sebagian, menetapkan sebagian, itu tentu dari kalangan Asy'ariyah. Ya. Taibarakallahu fik. Laisa kamitslihi syai'un fi asma'ihi, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah pada nama-namanya. Walaisa kamitslihi syai'un fi sifatih, sebagaimana juga tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah pada sifat-sifatnya. Kama qala azza wajal, sebagaimana Allah azza wajal berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fabayanu qaulih, maka penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau penjelasan dari Syekh, antu'mina billah huwa syarhut tauhid kullih. Itu adalah syarah tauhid semuanya. Ketika dijelaskan antu'mina billah, Anda beriman pada Allah, itu penjelasan tauhid semua. Ya, mengimani wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat Allah. Wa malaikatihi. Naam, fadhal Syekh Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihullahullah ta'ala. Qala wa malaikatihi. Al-malaikatu jam'u malakin. Wa huwa al-mursal. Di anna aslaha ma'luk. Min alak. Alaka ya'liku. Nah, terus. Ay arsala risalatan khosatan. Alaka ya'luk. Ya'liku. Alaka ya'liku. Al-mukatan wal-mursalu ma'lukun. Ma'luk aw mala'akun wa asluha ma'lukun li'annaha min alaka khufifatil hamzati. Hamzatu khufifatil hamzatu kama tukhaffafa kathiran. Kenapa mansub kama tukhaffafa? Kama tukhaffafu. Kama tukhaffafu kathiran fasarat malakan wa jam'uha malaikatun lihada zuhrin zuhara lihada zuhara fil jam'i al hamzi. Hamzu fa'il dari zuhara. Lihada zuhara fil jam'i al hamzu li'anna aslaha fil li'anna aslaha aslahu li'anna aslahu jelas gini. Li'anna aslahu fil mufradi mawjudun. Al-malaku jam'uhu malaikatun. Zuhara al-hamzu. Wal-mufradu al-malaikati malakun ila akhirih. Ay al-mursaluna al-muwakiluna bima muwakkalun. Al-muwakkaluna bima wakalahumullah. Wakalahumullahu azza wa jalla. Wa min dhalika qalu sya'ir Abi Du'aibin alikni ilaiha wa khairu rasuli a'lamuhum binawahi al-khabari ay arsalni ilaiha wa alukatu ma'rufatun indal arabi bimakna ar-risalati fa'idhan al-malaikatu ma'nahum lughawi al-mursaluna lakin risalatun khosatun ala wajhi at-ta'zim laha. Nah, kemudian Anda beriman pada Allah, malaikatnya, malaikat itu makhluk yang gaib, makhluk. Mereka beribadah pada Allah, hamba Allah. Ya. Dan perlu diperhatikan, malaikat ini sebagaimana diterangkan para ulama, laisa lahum min khasa'isir rububiyah walal uluhiyah. Mereka enggak punya kekhususan dalam rububiyah dan uluhiyah. Artinya mereka bukanlah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan. Mereka juga enggak punya hak uluhiyah yang diibadahi dan seterusnya. Namun mereka mesti diimani. Diimaninya gimana? Dibenarkan. Nah, kita percaya mereka ada. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Nah, ini penting ini karena masalah iman kepada malaikat untuk menyelisihi agama-agama sebelumnya. Yahudi, Nasrani, mereka mengingkari malaikat, sebagian malaikat. Yahudi memusuhi Jibril. Ya. Sedangkan kita enggak, kita mengimani semuanya. Taibar kalau baik. Ya. Malaikah, jam'u malakin, mufradnya malak. Ya, kalau di Al-Qur'an disebutkan malaikat itu kalau satu malak. Qul yatawaffakum malakul maut. Malakul maut, satu malaikat pencabut nyawa. Ya. Maknanya apa malaikat itu? Al-malak, al-mursal, yang diutus. Wa al-mursal. Li'anna aslaha makhluk. Karena asalnya malaikat malak, aslinya itu dari malak makhluk. Min alaka ya'liku, dari kalimat alaka. Arsala risalatan khosotan. Ya. Atau ai ursila risalatan khosotan. Dia diutus dengan risalah yang khusus. Dia diutus dengan membawa risalah yang khusus, yaitu wahyu dari Allah. Alaka ya'liku alukatan, ini ya tasrifnya. Wal mursal ma'lukun atau mala'akun. Asluha ma'luk. Nanti jadi malak, li'annaha min alaka. Khuffifat al-hamzatu, hamzahnya ditakhfif. Ya, kan ada ma'luk gitu kan. Nah, nanti hamzahnya ditakhfif. Kama tukhaffafu katsiran, sebagaimana ini banyak ditakhfif yang kayak begini. Jadinya ma'luk. Ya, ma'luk jadi malakun. Fasarat malakan. Malakun. Jam'uha malaikatun. Pakai tanwin karena dia bukan ghairu munsharif. Ya, walaupun dia wazan mafail tapi diakhiri oleh ta. Maka dia jadi munsharif. Bukan ghairu munsharif. Ya, jamaknya adalah malaikat. Lihada zahara fil jam'i alhamzu. Oleh karena itu ketika jamak muncul aslinya. Apa itu aslinya? Hamzahnya itu muncul. Malaik gitu kan. Ya, malaikatu. Di anna aslahu fil mufrad maujud, karena asalnya pada mufrad maujud makhluk gitu. Ada hamzahnya itu makhluk. Ya. Ada hamzah yang sukun makhluk. Al malaku jam'uhu malaikatun, dhahara al hamzu. Muncul hamzahnya ketika jamak. Mufradnya ya malaak ila akhir. Ai al mursalun, kalau disebut malaikah al-mursaluna, mereka lah yang diutus. Al-muwakkilun, yang diberikan kewenangan, diwakilkan. Bima wakkalahumullahu bih, sesuai dengan apa yang Allah ya perwakilkan kepada mereka. Wa min dzalika qaulu syair, diantara, maka diantara makna malak ini adalah artinya arsala ya, malaikat mursal. Ucapan seorang penyair Abu Du'aib, lihat, huwa Khuwailid ibn Khalid ibn Muhriz ibn Razaidi ibn Zubaidin ibn Asadin ibn Makhzum al-Hadari syairun makhdum. Ya. Qadimal Madinata inda wafati Nabi. Dia datang ke Madinah ketika wafatnya Nabi SAW. Fa aslama wa hasuna islamuhu. Masuk Islam, cakep Islamnya. Ya. Enggak kayak ya, banyak sebagian mu'alaf sekarang masuk Islam malah gerecokin Islam. Ya, itu antum hati-hati itu terhadap orang yang masuk Islam kemudian bikin acara ngundang-ngundang para perusak Islam yang mengkampanyekan pemikirannya. Karena dia udah terlanjur jadi influencer, YouTube-nya, subscribers-nya jutaan. Ya. Dan dia hanya seperti itu, ngundang orang-orang sesat untuk mengkampanyekan kesesatannya. Ya. Atau bahkan undang-undang menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang memang udah rusak, dipoles seolah-olah tempat klarifikasi, tempat pembenaran. Itu hati-hati mak, dia katanya masuk Islam, cuman kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Beda sama orang terdahulu, masuk Islam disebutkan hasuna Islam. Wa ghaza ar-Roma, bahkan beliau ikut perang melawan Romawi. Fi khilafati Umar, ya, pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa mata. Ini. Berarti dia masuknya kalangan apa ini? Tabi'in. Ya. Wa mata biha. Mati di situ. Ya, sanata 26, tahun 26 Hijriah. Baik. 6. Kata ya penyair ya Abu Dzuaib, alikni ilaiha khairur rasuli a'lamahum binawahil khabari. Ya. Ai arsalani. Ya. Ia mengutusku sebaik-baik rasul, mengutusku kepadanya. Aku ajarkan kepada mereka binawahil khabar, dengan segala aspek berita. Ai arsalani ilaiha, yaitu sebaik-baik rasul tadi mengutusku kepadanya. Ya, wal alukah, alukah itu yang aslinya malaikah. Ma'rufatun indal Arab, itu sudah dikenal dengan nama orang Arab yang maknanya adalah ar-risalah. Baik, fa idzan al-malaikah ma'nahum, ma'nahum al-lugawi. Berarti malaikat makna mereka secara bahasa al-mursalun, yang diutus. Lakin risalatun khasatun ala wajib ta'zim lahum. Namun risalahnya itu ya, yang diutusnya itu dengan risalah yang khusus untuk mengagungkan risalah tadi. Ya, mengagungkan apa yang dibawa. Yang dibawa adalah wahyu. Nah. Fadhalah wakilah. Hadza rukun min arkanil iman tahqiquhu yaqulu bi an yu'minu muslimu bi Allah bi anna lillahi azza wa jalla malaikatun khalqan min khalqihi azza wa jalla bi anna lillahi malaikatan bi anna lillahi malaikatan isim anna muakhar khalqan min khalqihi azza wa jalla ja'alahum muwakkilina bi tasrifi hadza al-'alami ya'muruhum fayanfuduna bal 'ibadun mukramun la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun faman ayqana anna hadha jinsa min khalqillahi mawjudun wa amana bidzalika wa anna minhum man yanzilu bil wahyi man yunazzilu bil wahyi ila rusuli fayabluhum risalatillahi faqad haqqa hadha rukna hadar rukna benar. Mengatakan hadar rukna min arkanil imani. Tuma ba'da dalika yakunul imanul imanu tafsiri wa hadha yakhtalifu fihi an-nasu bihasabil ilmi. Lakinil maksudu huna anna tahqiqa hadar rukni hadar ruknu hadar rukni badal dari hadha mudafun ilaih. Terus min arkanil imani yakunu bi tahqiqi ma sabaqa wa ba'da dhalika al imanu wa dhalika al imani bi kulli ma jaa bil kitabi wa sunnati min awsafil malaikati wa min ahwalihim sifati khalqihim wa maqamihim inda rabbihim wa anwa'i a'malihim wa a'mali ma wakkalu bihi فكله من الإيمان تفصيلي من علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان به لكن تحقيق الركن يكون بالمعنى الأولي. Nah, هذا الركن من أركان الإيمان. Ini rukun, di antara rukun iman. Tahqiquhu, realisasiannya gimana sih beriman pada malaikat itu? Ya, yakunu bi an yu'mina al-muslim, yaitu seorang muslim itu mengimani bi anna lillahi malaikatan, bahwa Allah azza wajalla memiliki para malaikat khalqan min khalqi, yang malaikat itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Ya. Allah ciptakan mereka yang jumlahnya banyak. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Nabi pernah diangkat ke Baitul Ma'mur di atas langit. Oh ya. Taib. Maka di Baitul Ma'mur ada malaikat yang sholat 70,000. Iya. Kalau mereka keluar, mereka enggak balik lagi. Ya, enggak balik lagi. Taib. Nah. Mana lagi tadi? Ja'alahum muwakkilin. Allah menjadikan mereka sebagai pihak yang diberikan kewenangan bitasrifi hadzal alam, untuk ya mengurusi alam semesta ini. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan, ya, yang mencabut nyawa, yang menjaga gunung, ya, dan seterusnya. Ya'muruhum fayanfuzun. Allah perintahkan mereka dan mereka pun mentaati. Nah, jadi kalau di buku-buku yang lain diterangkan mengimani malaikat itu pada empat hal. Yatadamman arba'ata umur. Nah, itu pertama mengimani malaikat dengan wujud mereka, aliman biwujudihim. Nah, kenapa demikian? Karena ada ahlu bid'ah yang mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya sebuah mitos, sebuah lambang kebaikan. Kan biasa tuh begitu, kalau di film-film kartun ada yang mau melakukan keburukan, setannya ada pakai tanduk, ayo lakukan. Terus tiba-tiba ada bisikan putih pakai kuda gitu ya, gini-gini kelepek-kelepek, klepek-klepek gitu ya. Jangan-jangan gitu kan. Nah, biasanya perempuan. Nah, itu keyakinan orang-orang apa itu? Musyrikin Quraisy. Karena mereka meyakini malaikat itu banatullah, anak perempuan Allah. Perempuan, gak boleh diyakini malaikat itu perempuan. Sebagaimana kita tidak boleh meyakini malaikat itu laki-laki. Ya. Jibril kan mudzakkar, mudzakkar lafdzan. Ya. Lafdzan aja dia. Ya. Bukan maknan. Enggak, kita enggak, dia enggak ada beda sama manusia. Manusia ada jenis kelamin, malaikat enggak. Kalau malaikat Jibril laki-laki, istrinya siapa? Ya. Istrinya siapa? Enggak ada, enggak boleh seperti itu. Berarti kita yakini. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Ah. Mana lagi tadi? Bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat, tidak pernah mereka bermaksiat pada Allah apa atas tidak pernah mentaati tidak pernah mereka tidak taat pada Allah atas apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan pada mereka. Faman aykana han anna hadzal jinsa, barang siapa yang meyakini bahwasanya jenis malaikat ini min khalqillah maujudun, ya, jenis ini, jenis makhluk ini itu malaikat adalah bagian dari makhluk Allah, itu memang ada, amana bidzalik, berarti dia sudah dianggap mengimani tadi. Ya, ini aspek yang pertama, ini al iman biwujudil malaika. Wa anna minhum man yunazzilu bil wahyi, di antara mereka ada yang menurunkan wahyu ila rasuli, kepada para rasul. Semisal siapa? Jibril. Fayabluguhum afwan, bukannya bluguhum, fayuballiguhum, yuballig, para malaikat ini menyampaikan kepada rasul risalatillah, bukannya bluguh, tadi Abu Akilah ya bluguh ya. Enggak enak. Fayuballiguhum, malaikat ini menyampaikan kepada para rasul risalah-risalah Allah. Kalau dia sudah seperti ini, faqad haqqaqa hadzal rukna min arkanil iman, berarti dia telah merealisasikan ya rukun iman ini. Nah, aspek yang kedua, setelah kita mengimani wujud Allah, wujud malaikat, kita imani juga al iman bima alimna min sifatihim. Ya, kita imani sifat-sifat mereka, Jibril ya tadi tugasnya menurunkan wahyu. Nah, summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu yakunu al-iman at-tafsili. Ah, ada lagi imannya yang bersifat tafsili. Ya. Kan yang kedua tadi apa? Al-iman biman alimna ismuhu. Ya kita imani dari nama-nama yang kita tahu. Ya, semisal Jibril. Yang kita enggak tahu namanya berarti apa? Nu'minu bihim ijmalan. Kita imani mereka secara global aja. Nah, yang ketiga tadi apa? Iman dari mengimani sifat-sifat mereka. Ya. Baru yang nanti keempat beriman, ya. Mengimani sesuai dengan yang kita ketahui dari perbuatan-perbuatan mereka, yang mereka melaksanakan perintah Allah, semisal bertasbih, beribadah siang malam dan seterusnya. Ya, dan mereka nanti punya amal-amal yang khusus, misal Jibril, ya, Mikail, Israfil, Malakul Maut dan seterusnya. Nah, mana lagi tadi? Nah, mengimani malaikat secara tafsil, hadza yakhtalifu fihi an-nas, berarti sini orang-orang berbeda-beda nih. Bihasabil ilmi, sesuai dengan pengetahuan yang ada pada dia. Lakinnal maqsudahuna, namun maksudnya di sini apa? Anna tahqiqa hadzal rukni, bahwa perrealisasian rukun ini, rukun beriman pada malaikat ini, min arkanil iman, yakunu bitahqiqi ma sabaq, itu dapat realisasi dengan apa yang telah sebelumnya disebutkan. Ya, yang sebelumnya kita sebutkan yaitu kita imani aja malaikat itu ada. Ya, kita imani bahwa di antara mereka ada yang menurunkan wahyu, nah, yang sifatnya secara spesifik. Wabada dzalik, setelah itu al iman, ba'da dzalik al imani bi kulli ma ja'a bil kitabi was sunnah. Setelah itu mengimani dengan segala apa yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah, ya, min awsafil malaikah wa min ahwalihim, dari berbagai sifat dan keadaan malaikat. Sifat khalqihim, sifat penciptaan mereka. Wa maqamihim inda rabbihim, kedudukan mereka di sisi Rabb mereka. Wa anwa'i amalihim, jenis-jenis, ya, tugas mereka. Wa amali ma wukilu bih, dan tugas-tugas yang mereka diwakilkan di situ. Ya, wukilu. Ya. Fa kulluhu, semuanya minal iman at-tafsiri. Semuanya bagian dari iman tafsiri. Kita imani Israfil, ya, diberikan tugas oleh Allah meniup sangkakala. Malakul maut diimani untuk mencabut nyawa. Ya. Ada malaikat Malik penjaga neraka, ya. Malik penjaga surga siapa? Nah, itu fih nador, ya. Nah, An-Nasma, ya. Bahwa nama malaikat penjaga surga itu Ridwan fih nador, karena bersumber di dengan riwayat yang tidak valid. Allah alam. Yang sahih adalah Malik. Karena di Al-Quran itu penduduk neraka kan udah gak tahan di neraka, gak mati-mati, disiksa lagi. Mereka mengatakan apa? Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Nah, wahai Malik, udahlah Rabb kamu memutuskan kami aja nih, matiin kami aja. Ya Malik, nah, Allah sebut di Al-Quran. Berarti pakai nas Al-Quran. Adapun Ridwan, daif. Ya, kalau Malik pakai Al-Quran dalilnya bahkan. Gitu. Mungkar nangkir, ya. Terus yang rokib atid itu sifat, bukan nama. Malaikat yang memiliki sifat rokib atid, bukan nama. Itu sama seperti mungkar nangkir. Ya. Mungkar artinya itu apa mungkar? Majhul, la yu'raf, yang nggak dikenal. Gitu. Mungkar itu suatu yang nggak dikenal. Gitu. Sifatnya berarti. Iya. Kan Nabi Ibrahim ketika datang kedatangan tamu yang aslinya malaikat, apa kata Nabi Ibrahim? Salamun, ya, qaumun munkarun. Salamun, qaumun munkarun. Selamat datang bagi kalian yang kalian kaum yang munkarun. Apa artinya? Yang enggak dikenal, bukan kali, bukan yang mungkar lawan dari ma'ruf. Kamu orang-orang yang mungkar, bukan. Mungkar ini artinya yang enggak dikenal. Kalau malaikat rahmat ada. Malaikat rahmat, saya nggak tahu ada nama malaikat malaik malakul rahmah. Nah, sifat juga kan? Sifat juga itu. Ya, kalau nggak ada gambar-gambar perempuan, kata malaikat rahmat nggak mau masuk bawahnya gitu ya. Kalau misalnya pernah dengar gitu ya, kayak ada gugup. Nah, ya, nggak dimasuki oleh malaikat. Nah, ya, innal baita fihi aswar wa fihi kalbun la tadkhulul malaika. Malaikat nggak mau masuk, cuman di situ aja sih hadisnya. La tadkhulul malaikah. Sendiri sebutnya malaikat rahmat. Hah? Sendiri sebutnya malaikat. Iya, sesalin para ustaz. Kan malaikat ya, malaikat yang masuk ke rumah di sini maksudnya malaikat yang ingin membawa rahmat. Kalau ada anjingnya jadwalnya mati ya malaikat maut masuk juga. Ada anjingnya di rumah ada gambar. Jadwalnya mati ya masuk juga. Gitu. Al-Ijra'il itu berarti ini tuh ya munkarif. Hah? Gimana? Nama Ijra'il. Pencabut nyawa. Doi. Yang sahih malakul maut. Ada di Al-Qur'an. Kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Baik. Mana lagi tadi? Fakulluhu minal iman at-tafsiri. Semuanya itu bagian dari mengimani malaikat secara rinci. Nah, yang terpenting tadi, kita mengimani malaikat akan wujud mereka itu ada. Jangan seperti kaum-kaum yang sesat, yang mengatakan malaikat cuma mitos, khayalan, simbol-simbol aja, enggak ada wujudnya. Iya dan bila. Man alima syai'an minan nusus fi dzalika wajaba alaihi al-imanu bih. Siapa yang mengetahui sesuatu dari nas-nas Al-Qur'an, hadis tentang iman secara tafsil tadi, fi dzalika mengenai hal ini wajaba alaihi al-imanu bih. Wajib bagi dia untuk mengimaninya. Kalau kita udah tahu nih, penjaga neraka Malik namanya, udah kita imani. Ya. Yang meniup sangkakala Israfil, udah kita imani gitu. Lakin tahqiqur rukni yakunu bil ma'na al-awal. Namun merealisasikan rukun, kita seorang dikatakan dianggap beriman kepada malaikat, itu makna yang pertama tadi. Mengimani wujud mereka ada. Mengimani misalkan yang dia tahu nama-namanya Jibril, udah diimani. Yang enggak tahu diimani secara global. Itu diimani secara global aja. Paham sini ya? Nah. Baik, fadal di baca sini. Bokila. Udah tadi siapa? Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika al-imanu birrasuli ila birrusul. Birrusuli. Rusul jamak dari rasul. Ada dua wazan. Fu'ul, fu'lun. Berarti boleh rusul, ruslun. Itu jamaknya. Terus ila amana al-muslimu bi anna Allah azza wa jalla arsala rasulan. Arsala rusulan. Arsala rusulan. Arsala rusulan ba'athahum bitauhid. Yad'una aqwamahum ila tauhid wa annahum ballighu ma amaru bi. Wa annahum balaghu menyampaikan. Wa annahum balaghu ma amaru bi. Wa ayyadahu Allah. Ya, ini tasdid. Wa ayyadahu Allah bil mu'jizat wal barahini wal ayati dalati ala sidqihim wa annahum kanu abkiya'a Baroratan. Ba ahsan ta baroratan. Bararah na'at dari adkiya. Dewasan fa'alah itu jamak. Terus ballahu al amanata wa adu wa addau. Wa addau ar-risalata. Bihadha yakunu amana bir rusuli jami'an. Tsumma yu'minu imanan khasan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi annahu khatamur rusuli wa anna Allah azza wa jalla ba'athahu bil hanifiyyati samhati ba'athahu bidinil islam alladhi ja'alahu khatamul adyan khatama mafulsan adyani wa akhara Wa akhiru ar-risalati. Itu maful sani dari ja'ala khatama. Pak Ahmad kismu saninya itu tanggung baca ya. Pak Ahmad al-kismu as-sani. Al-kismu sani al-imanu at-tafsiri. Al-imanu tafsiri birrusuli ala nahwi ma sabaqo bayanuhu fihi maqamatu katsiratun maqamatun katsiratun fi dzalika yatba'ul ilma ilmu at-tafsiri bi ahwalir rusuli asma'ihim wa ahwalihim yatba'u al-ilmu at-tafsiri bi ahwalihi bi ahwalir rusuli wa asma'ihim wa ahwalihim ma'a aqwamihim wa ma ta'aw ilaihi wa kutubihim wa nahwi dzalik. Baik. Kadzalika al-iman birrusul. Demikian pula mengimani para rasul. Ya. Mengimani para rasul. Baik, barakallahu fikum. Idza amana al-muslimu, apabila seorang muslim telah mengimani bi annallaha arsala rusulan, bahwa Allah mengimani telah mengutus para rasul. Rasul ini tadi sebagaimana yang tadi maknanya mursal. Ya, rasul mab'us. Ya, man uhiya ilaihi bisyar'in. Ya, minal bashar umira bitablighih. Nah, itu. Bi annallaha arsala rusulan ba'atsahum, yang Allah mengutus mereka bit tauhid, dengan membawa tauhid. Ya. Walau qad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibu tauhid. Itu pesan para rasul itu. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Ya da'una aqwamahum, mereka mendakwahkan kaum mereka ila tauhid, kepada tauhid. Ya. Wa annahum, dan bahwasanya mereka ballagu ma amaru bih, telah menyampaikan apa yang Allah perintah, apa ya, ma umiru bihi, apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Ya, bukan menyampaikan apa yang mereka perintahkan, apa yang telah diperintahkan pada mereka, ma umiru bihi. Wa ayyadahumullahu, dan Allah mengokohkan mereka bil mu'jizat wal barahin, burhan, bukti-bukti, wal ayati, dan ayat-ayat adalah tiala sekihim, ya, yang menunjukkan akan kebenaran mereka. Ya, wa annahum kanu atqiya abararatan, mereka adalah orang bertakwa, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ballagu al amanata, mereka telah menyampaikan apa namanya, menunaikan amanah ini. Wa addau arrisalata, telah menunaikan risalah ini, menyampaikan amanah ini, menunaikan risalah ini. Wa bihada, dan maka dengan hal ini, ya, yakunu, kalau dia sudah mengimani ini semua, yakunu amana birrusuli jami'an, orang tadi sudah dianggap beriman pada rasul semua. Summa yu'minu imanan khasan, kemudian dia mengimani secara khusus bi Muhammadin, dengan kepada Nabi Muhammad SAW, bi annahu khatamul rusuli, bahwa beliau adalah penutup rasul. Wa anna Allah azza wa jal ba'asahu bil hanafiyati asamha, Allah mengutus beliau dengan membawa agama yang tauhid yang mudah. Ba'asahu bidinil Islam, Allah mengutus beliau dengan membawa agama Islam. Alladzi ja'alahu, yang Allah jadikan beliau khatamal adyan, Islam ini sebagai penutup para apa namanya, agama-agama yang lain. Wa akhirur risalat, dan risalah beliau adalah akhir dari risalah. Nah, yang kedua, al-iman at-tafsiri terhadap para rusul ala nahwi ma sabaqa, sesuai dengan yang telah lalu bayanuhu penjelasannya. Ya. Fi maqamatin katsiratin fi dzalik, ya. Ya. Itu dalam berbagai banyak maqam. Ya. Banyak di sini ya, tafsilannya, yatsba'u al-ilmu at-tafsiri. Ya. Yang pengetahuan secara rinci ini mengikuti maqamat katsirat di sini bi ahwali rusul, dengan keadaan para rasul, wa asma'ihim, nama-nama mereka, wa ahwalihim, kondisi mereka, ma aqwamihim, dengan kaum mereka, wa ma da'aw ilaihi, dan apa yang mereka dakwahkan, wa kutubihim, kitab-kitab mereka yang Allah turunkan pada mereka, wa nahwul dzalik, dan seterusnya. Ya. Dan perlu diketahui rasul ini basyarun, manusia, makhluk, tidak memiliki kekhususan rububiyah atau uluhiyah sedikit pun. Ya. Berikutnya nanti hari Kamis saja deh ya. Ini kutubihi dan seterusnya. Semarwan nanti hari Kamis yang bacaan. Ya, beriman pada hari kitab, hari akhir, dan takdir. Subhanakallahumma wa bihamdika.